Adik-adik dengerin ya, cerita monyet mancing kepiting. Udah lihat belum? Dok sodok emping, empingnya padi ketan. Disodok lubang kepiting, keluar anak kocolan. Dok sodok emping, empingnya padi ketan. Sodok lubang kepiting, dijepit kesakitan. Nyot nyet nyot nyet, suaranya nyaring. Prang pring prang pring, suara ketimpring. Monyet nongkrong, mancing kepiting. Buntut dijepit, dia terguling-guling. Tak putih puger, buntut monyetnya jeger. Ketang-tang keting-ting, dijepit ampe genting. Sang monyet kaget, lompat nyangsang di pagar. Kepiting lari, berjatuh ke banting. Sang di pagar, kepiting lari, berjatuh ke banting.